Mitra bisnis, aksi pengerusakan oleh buruh sebuah perusahaan di Batam beberapa waktu lalu mungkin bisa menjadi contoh betapa rentannya hubungan industrial di Indonesia dari konflik. Dalam hubungan buruh dengan pengusaha, sepertinya selalu saja ada benih masalah yang tak pernah teratasi. Ada yang menyebut pemerintah berperan dalam menciptakan benih konflik tersebut melalui sejumlah regulasi yang dibuat. Hal terbaru adalah rencana Menaker yang akan merevisi aturan tentang tenaga outsourcing yang sama-sama mendapat protes buruh dan pengusaha. Mengapa hubungan pengusaha dan buruh sepertinya sulit untuk selaras? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asperindo, Syarifuddin. Pak Syarif, bagaimana komentar Anda? Apa yang terjadi di Batam kalau itu jadi rujukan kita? Barangkali kata-kata ganes yang menghina Indonesia itu hanya merupakan api pemercik menurut saya. Tapi barangkali perlakuan yang tidak sama antara pekerja Indonesia dengan asing. Jadi kita pisahkan dulu satu antara pengusaha dengan buruh di satu sisi, kemudian antara pekerjaan lokal dengan pekerja asing di sisi lain. Kalau saya melihat, utamanya barangkali perbedaan yang menyolok antara pekerja lokal dengan asing itu, Mas Rizal. Walaupun berlalih peraturan, tetapi tetap saja segala sesuatu yang berbau diskriminatif pasti akan menimbulkan dampak yang negatif gitu. Dan ini negara kita sudah terlampau lama terjadi. Tapi lepas dari itu, saya kira buruh Indonesia tingkat kemampuan, tingkat kesanggupan kerja, tingkat loyalitas, barangkali tidaklah berada di bawah asing gitu. Sehingga kenapa mesti pendapatan ekspatriat dengan lokal menjadi berbeda. Itu pun menurut saya pemicu terjadinya suatu ketidakharmonisan hubungan di dalam suatu perusahaan. Kenapa hubungan industrial ini begitu rentan konflik, Pak? Semuanya itu akan terus berlangsung karena menurut saya hal-hal yang mengatur perburuhan itu harusnya sifatnya dinamis, Mas Rizal. Karena bagaimanapun aturan sebaik apapun kita atur, kalau kondisi ekonomi kita belum mapan, kalau kondisi makro masih mempengaruhi, saya kira permasalahan di dalam hubungan industrial masih tetap akan muncul, Mas Rizal. Jadi barangkali tripartit itu perlu dihidupkan secara dinamis, tidak permanen gitu. Kenapa begitu, Pak? Karena banyak sekali pengaruh kondisi luar yang akan mempengaruhi kondisi di dalam gitu. Apakah itu pada lingkup pengusaha? Kita bicara sekarang kondisi makro lah. Kalau kondisi ekonomi makro kita belum sepenuhnya mendukung sektor real, saya kira pengusaha masih menghadapi suatu permasalahan di dalam membangun perusahaan dia. Nah, kalau pengusaha masih mengalami permasalahan, saya kira tingkat kemampuan untuk memikirkan kesejahteraan karyawan pun terbatas gitu. Sementara karyawan tentu tidak mau dibawa kepada permasalahan seperti itu. Dia taunya dia bekerja satu bulan, dia harus digaji, dan gajinya kalau bisa bukan cuma memenuhi kebutuhan melalui UMR, tapi kebutuhan hidup layak bagi keluarganya gitu. Nah, itu sifatnya relatif gitu. Jadi kalau kita lihat perusahaan buruh, buruh lebih banyak pada persoalan kebutuhan. Pengusaha lebih banyak pada persoalan kemampuan. Nah, kemampuan ini lebih banyak kaitannya dengan kondisi luar, eksternal, makro. Makro urusannya pada pemerintah gitu loh, Mas. Pemerintah ini bisa kita bicara soal daya saing, kita bisa bicara pada regulasi. Karena itu menurut saya selama ekonomi kita ini belum mapan, selama kondisi makroekonomi kita masih gunjang-ganjing, menurut saya kesepakatan tripartit sifatnya harus dinamis gitu. Demikian Syarifuddin dan saya Rizal Andika.